curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Kepada Bang Harian, buku harianku yang menjadi kebanggaan Cilacap, aku kepengen dopok karo Rika, buku harian. Dadi nyong tau duwe cerita wengi-wengi, terus pada tongkrongan, terus pada gitaran karo kancan-kancane nang dhuwur bruk. Nembe menyatar balik, kalingane ana truk jungkel nabrak bruk. Ana wong telu nang kono, nyong san wudel karo kenalane nyong, nembe kenalan nang kono jenane Kaki Dengkul. Ketabrak truk gue mau, Kaki San Wudel karo Kaki Dengkul mati. Gari nyong tok sing waras, rumah sakit pada tutup, dokter pada turu, bidan jare ora isa nangani. Akhirnya nyong digawa maring dukun. Ceritane kaya gie buku harian. Mbak dukun, tangin jajan mbak, dukun ke pelayan masyarakat. Mbak jam 11 wis turu. Tangin mbak dukun, gak sembur apa kurewek-wekun. Kan dodok mapung apa nantang gelut kan jajal. Wong dodok mapung kok jangan nantang gelut. Ngebugi maling aja gue madan aso sendeng. Mbak mapan malah. Kenapa jeneng-jeneng ya begini ya. Patut banget, mertamu jam 11. Jujugi berkat lah patut. Ngapa jeneng ya? Oke mbak, ringok nasib mbak. Kayaknya om jaluk tulung. Tulung apa maning? Nyong udah ketabrak truk nang dhuwur bruk. Lah terus ke priwe nyong tuh polisi nyong ngana lapor polisi bes jen lapor nyong. Nyong ki arep mertambah mbak, nyong arep mertambah. Wah berobat, menang apa sih waras-waras kayak gue kok mertambah-tambah apa? Kayak kok desit mbak, aja ngegas lo, aja ngecat. Singalun, baca muncu-muncu kayak gue lah. Kok mbak dukung gue pelayan masyarakat. Gak jajah muncu-muncu kayak gue jajal. Lah si muncu-muncu gue siapa lah, bener gue si muncu-muncu ket mau kok ya. Baku lobat malah nyalanan nyong. Nah apa kena apa jadi ya? Kita biani maning mbak, nyong mau ketabrak truk nang bruk. Lah rumah sana pake nyong ora apa-apa loh. Kok nyong kurti banjak gong. Udah aku rainan nyong ora bitar-bitur. Apa kena nyong isi mutu kayak gesi gede dobor. Lah sih tadi masalah apa? Kayak gini mbak, nyong gue saben ngemek apa baik kok lara ya. Ngemek sirah lara. Tangannya tekmek lara. Dadanya tekmek lara. Sikile tekmek lara. Dengkule tekmek lara. Gulune nyong tekmek lara. Penyakitnya jangan penyakit langka ki mbah gara-gara ketabrak truk ke. Oh kayak gue. Jadi gue ngemek apa-apa lara gue ya. Ngemek gulu lara, ngemek sirah lara, ngemek sikil lara, ngemek dengkul lara. Lara kape mbah, kepribiki atuh Chan. Lah gak ada dimek? Ya orang lara mbah. Oh, ke penyakit model anyar ke. Ya jangan tak periksa ngene. Ke sirah tekmek lara. Ora. Lah jari lara. Ngerti mek dewek lara mbak, ngerti mek nang wong liya ora lara. Ngerti mek dewek lara, ngerti mek nang wong liya malah ora lara. Kayak kue mbak, nyong bingung nang apa ke nyong kok. Jajal, trijimu, dengna trijimu. Oh ala nang. Ke trijimu simpating pretin. Gue gede si pirang-pirang. Gue buar ngemek apa bae lara. Bojone Rika di meknya di lus-lus ya lara Rika, sing lara Rika. Gak anu jersi pada petul kayak kue gue ngomeknya lara. Gue tuh penyakit aneh ngutung. Ini aku tambahin ini. Orang bekicot. Apaan? Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.